fatawa ma'a baqiyati a'dha'il lajnati ad-da'imati lil ifta. Wa minha, dan di buku ini juga terdapat fatawa, berbagai fatwa-fatwa dari ma'a baqiyati a'dha', dari ya anggota a'dha', itu anggota-anggota baqiyah yang lainnya dari ulama-ulama kibar yang ada di lajnah ada imah lil ifta, khusus untuk fatwa di kerajaan Saudi Arabia. Ya, waktu itu pertama kali lembaga ini dibikin, dibuat, diketuai oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau buta. Kemudian digantikan oleh murid beliau, Syekh bin Bas, juga buta. Dan digantikan oleh saat ini ketuanya, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, juga buta. Tiga mufti Saudi itu buta semua sekarang. Ya. Baik. Dan semuanya madhabnya sama dalam masalah iman mentahdir. Ya, seperti apa yang akan ditahdir di buku ini. Ya, ini penting pelajaran ini karena perkara iman adalah perkara yang sangat krusial. Perkara yang sangat krusial menentukan mukmin, muslim atau ahli sunnah atau ahli bid'ah. Ini perkara iman. Baik, barakallahu fikum. Fi masailil irja'i al-mu'asirah. Dalam permasalahan irja, ya, irja ini bid'ahnya kaum murji'ah. Murji'ahnya itu pelakunya, jamak dari murji. Irja, ya, maknanya takhir, karena mereka yu'akhirul a'mal, mereka mengakhirkan amal dari iman, mengeluarkan amal dari iman. Ya, jadi orang-orang murji'ah berpendapat walau amal bagaimanapun selama kalbunya meyakini sudah mukmin. Itu murji'ah zaman dulu. Zaman dulu murji'ah cukup meyakini ma'rifah, cukup meyakini keyakinan, cukup lisan dan keyakinan tanpa amal seperti murji'ah fuqaha. Kalau zaman sekarang bicaranya kayak al-sunnah, al-iman qaulun wa amalun, ucapan dan amalan, kayak al-sunnah. Tapi ditipu. Nanti giliran kekufuran enggak ada qaulun dan amalun, kembalikan lagi kalbu. Jahmiyah gitu. Jahmiyah. Ya, kalau ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, iman yazid wa yanqus. Maka iman akan hilang dengan kekufuran yang ada di lisan, di ucapan, qaulun, wa amalan, amalan, i'tiqad, keyakinan, syak, keraguan. Tapi kalau murji'ah meyakini Islam batal dari seseorang itu kalau lihat kalbunya dulu. Amal apapun yang dia kerjakan, ucapan apapun yang diucapkan, sekufur apapun, enggak, lihat dari, kembalikan lagi ke kalbunya. Ya, dia meyakini apa enggak? Oh ini. Dan itu enggak ada di masa salaf. Ya, ketika mereka mengklaim iman qaulun wa amalun, tapi ketika ya mengatakan bahwasanya kekufuran kembali kepada keyakinan, itu enggak ada di masa salaf. Makanya ini masalahnya mu'asirah. Ya. Baik, wa yaliha maqalun li syekhina Shalih Al-Fauzan. Dan ini juga disertai oleh pendapat-pendapat syekh guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yaitu At-Tahdzir min Kitab Hazimatil Fikri At-Takfiri. Ya, ini kitab dari ya seorang yang berpahaman murji'ah. Ya, afwan, ini kalau perempuan lewat, bukan pintu sini, Ibu. Pintu belakang. Kalau perempuan bukan pintu ini, pintu belakang. Enggak ada yang ngasih tahu di situ ya? Oh, udah kesini soalnya. Kata Ahmad disuruh daurah salah. Suruh jagain salah. Ya. Mungkin ya, biar dikasih tahu. Enggak ada tulisannya sih ya. Masuk putri gitu. Ya. Ya, dari kitab Hazimatul Fikri At-Takfiri. Ini buku ini nanti akan disebutkan namanya ya, ya biar surprise. Ya. Ya, buku ini ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Buku ini dari kalangan Syekh itulah. Ceritanya dia mau membantah pemikiran takfiri, yaitu Hazimatul Fikri At-Takfiri, kekalahan pemikiran kaum takfiri. Nah, itu. Nah, kemudian kata Syekh Al-Ajami, jama'tuha fi hadhihi risalati. Aku mengumpulkannya di risalah ini lihajatin lihajati tullabil ilmi, karena hajat kebutuhan para penuntut ilmu ilaiha akan hal ini. Wa raghbatan fi ayyarji'a sigharut tullabi ila ulama'ihim. Dan juga karena ada harapan agar para sigharut tullab, para penuntut ilmu yang kecil itu yarji kembali. Kembalinya kemana? Kepada ulama mereka. Yang mana? Yang kibar. Ya, kembali kepada ulama kibar. Ya, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama ulama kibar kalian. Ini penting ini. Ya, saat ini juga terjadi penyelewengan makna terkait kibar. Distorsi sejarah. Hadis-hadis al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama ulama kibar kalian dikembaliin ke ustadz kibar. Aduh, keliru. Tetapi ke ulama kibar. Jadi masalah-masalah kayak gini merujuknya bukan ke pendapat ustadz. Ustadz justru harus merujuk ke pendapat ulama kibar. Al-barakah ma'a akabirikum. Gak bisa kita kembalikan pada ustadz-ustadz di kita. Gak ada yang levelnya itu selevel-level ulama lajna da'imah. Jujur aja, gak ada. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fi umuril fitani wal bida'i, dalam berbagai perkara fitnah wal bida' dan perkara berbagai bid'ah, wal i'tiqadi dan perkara i'tiqad keyakinan, kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa qad qama bit taqdimi li hadzal jam'i, ya, dia fadilatu syekhi Salih bin Al-Fauzan Al-Fauzan, dan yang telah memberikan takdim, kata pengantar dari, ya, jama' ini, buku-ku ini yang aku kumpulkan ini adalah fadilatu syekh Salih Al-Fauzan, anggota Lajna Da'imah juga, dan fadilatu syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razihi. Ya, ini jadi ini buku bukan main-main, ya. Buku diberi kata pengantar oleh kibar ulama ini. Ya. Wallaha as'alu ay waffiqa al-jami'a al-khairai ad-dunya wal-akhirati. Wallaha, dan hanya kepada Allah as'alu, aku memohon, meminta, ay waffiqa al-jami'a, agar Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ya. Taufik kepada semuanya li khairai ad-dunya wal akhirah. Taufik kepada apa itu? Ya, taufik untuk dunia maupun untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Li khairai ad-dunya wal akhirah. Baik. Wa ayyaktub lana al-ikhlasa, dan semoga Allah mencatat untuk kami keikhlasan fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amalan. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, semoga selawat dan salam tercurah kepada nabi kita Muhammad dan kepada keluarga beliau dan sahabatnya semuanya. Wa katabahu, ditulis oleh Ali bin Su'ud bin Ali bin Irjani al-Ajami, ya. Ra'is Dawair al-Hijaz wa Tanfiq bil Kharj. Kepala distrik, ya, ini ya, dalam mahkamah pengadilan di negeri Kharj. Lihat di halaman 7. Ya, ini kata pengantar dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya. Majuan, Pak, biar nanti temannya kalau yang datang belakangan. Ini mohon dimaklumi, mesinnya kecil, AC-nya banyak. Ah, jadi dingin. Hai, barakallahu fik. Ya, lihat di halaman 7, kata pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimu fadilati Syekhi Shalih bin Al-Fauzan Al-Fauzan. Taqdim. Kata pengantar dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ya, setelah Syekh Shalih Al-Fauzan memuji Allah, itu tawa hadhil majmu'ati, aku telah mentelaah akan isi kandungan hadhil majmu'ati, akan buku ini majmu'ah, ya, fi bayan penjelasan iman ya ahli sunnah wal jamaah. ya, menurut sunnati wal jamaah waraddi ala murjiati, dan sanggahan para ahli bid'ah murjiah, ya. Murjiah. Ini nanti saya akan mengulang-ulang ya, karena siapa itu murjiah ya? Karena saya paham ya, banyak teman-teman yang baru memulai ngaji itu enggak ngeh kalau disebut murjiah. Siapa sih murjiah? Anak mana gitu kan. Banyak ikhwah-ikhwah yang udah ngaji sampai 10 tahun pun bingung disebut murjiah itu apa. Murjiah jamak dari murji. Murji itu apa? Pelaku bid'ah yang berpahaman irja. Irja itu temannya siapa? Bukan teman siapa-siapa. Di pemahaman dari kata ya, arja'a yang maknanya akhara, mengakhirkan. Mengakhirkan apa maksudnya? Mengakhirkan amal dari iman. Jadi orang-orang murji'ah zaman dulu sampai saat ini, ya kalau zaman dulu mendefinisikan iman itu adalah hanya di kalbu. Atau murji'ah fuqaha, mendingan fuqaha yang mendingan itu murji'ah dari kalangan ahnaf, madhab Hanafi. Semisal Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Tapi amalan enggak masuk iman. Ini murji'ah yang paling mending. Ya, kenapa paling mending? Karena mereka tetap memasukkan amal ada konsekuensi iman. Ketika seorang tidak amal, mereka tetapkan hukuman diancam neraka ini. Bahkan di buku mereka juga ada pembahasan kitab Buridah. Siapa yang mengamalkan ini, dia kafir, dia murtad. Makanya disebut murji'atul fuqaha, dan para ulama tetap mengatakan mereka adalah ahlus sunnah. Hanya sedikit ulama kontemporer yang mengatakan mereka bukan ahlus sunnah. Semisal Syekh Mukbil dan yang lain. Itu pun kata Ibnu Abdul Bar, ya, rahimahullah ta'ala, di kitab beliau At-Tamhid, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala sebenarnya rujuk. Ya, rujuk. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, yang menyatakan khilaf ahli sunnah dengan murji'ah, dengan murji'ah fuqaha madhab Hanafi, hanya khilaf lafadzi saja. Padahal konsekuensinya mereka tetap kan siapa yang mengamalkan ini, siapa yang membuang musab ke sampah, kafir gitu. Mereka mazhab Hanafi juga. Nah, ini murji'ah pelakunya. Kah itu murji'ah zaman dulu yang ngeri-ngeri kayak Jahmiyah, itu urusan kalbu aja, karomiyah. Ya. Hanya lisan aja. Baik. Nah, kalau murji'ah zaman sekarang ini mengerikan, ini mengerikan lagi nih. Sebenarnya mereka Jahmiyah. Itu mereka mengatakan secara teoritis iman qaulun wa amalun. Ingat tadi ahlu sunnati wal jamaah mengatakan iman bertambah dengan ketaatan, kemaksiatan. Ya, yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Ahlu sunnati wal jamaah mengatakan iman bisa berkurang atau iman bisa hilang kalau si pelakunya melakukan pembatal keislaman. Apakah pembatal keislaman itu dengan lisan, semisal dia mencaci Allah, menghina Nabi, mengolok-olok Islam. Dengan perbuatan, semisal dia sujud kepada ya, patung kuburan yang dikeramatkan, dia membuang mushaf. Dengan keraguan, dia ragu hari kiamat ada apa enggak. Dia ragu Islam agama yang benar apa yang lain juga benar. Ya, dengan keyakinan, keyakinan dia misalkan bahwasanya zina halal, khamr halal, ini ijma ahlu sunnah, ini batal Islamnya. Nah, murji'ah kontemporer mereka mengatakan, oh enggak, balikin lagi ke kolbu. Bisa jadi hatinya mengingkari. Padahal ucapannya jelas, menghina Nabi, mengolok Islam. Ya, amalannya jelas, melempar mushaf, sujud kepada ya, Nyi Roro Kidul misalkan. Oh, balikin lagi ke kolbu. Nah, ini di kitab Al-Furuq pernah di sini sampai selesai dibawakan fatwa oleh Syekh Shalih Fauzan terkait hukum orang-orang yang tadi. Kan zaman dulu ya, ulama mengatakan, semisal Imam Ahmad, man qala, ya, siapa yang mengatakan innal iman qaulun wa amalun? Siapa yang mengatakan iman qaulun wa amalun? Iman adalah ucapan dan amalan, ucapan kolbu, amalan kolbu. Ya, ucapan kolbu, ucapan lisan, amalan kolbu, amalan anggota badan. Maka faqad barra minal irja min awwalihi ila akhirih. Berarti dia telah berlepas diri dari mazhab irja dari awal sampai akhir. Barbahari juga mengatakan demikian di Syarh Sunnah. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, itu bagi yang menetapkan konsekuensinya. Namun Murji'ah kontemporer mengatakan iman qaulun wa amalun. Wah, sama dong kayak Ahlus Sunnah. Tetapi ketika seorang melakukan pembatal keislaman lewat lisan, lewat amalan, mereka katakan, oh belum batal imannya, belum batal Islamnya. Lihat dulu apa yang ada di kolbunya. Berarti hanya mengembalikan kepada urusan kolbu. Ini justru irja'nya lebih jahat ini. Ya, ini lebih jahat. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau disebut murji'ah, murji'ah, jamak dari murji. Ya. Kalau satu orang pelaku ini pelaku kesesatan mazhab irja', jamaknya murji'ah. Ya. Murji'ah. Bukan murji'ah. Ya. Sebagian ikhwan nulis murji'ah pakai tulisan Arab pakai ain. Nah, itu keliru juga itu. Nah. Murji'ah. Ya, dari kata arja'ah. Baik, barakallahu fikum. Sudah ya, kalau disebut murji'ah, murji'ah paham ya? Ya. Baik, mana lagi tadi? Fawajadtuha, maka aku mendapati risalah ini, kata Syekh Shalih Fauzan, majmu'atan mufidatan. Ya, sebuah karya yang mufidatan, yang berfaedah. Fi maudu'iha, dalam topiknya ini. Topik pembahasan iman. Ya. Wa yunasibuha nasruha, maka sudah sangat layak untuk disebar. Lil istifadati minha, untuk diambil faedah dari risalah ini. Sudah layak. Ya. Jadi kalau kata ada orang yang bilang, "Oh, buku ini ntar dulu jangan dibacain." Antum ini siapa? Saya Fauzan dia bilang buku ini layak untuk disebar. Memangnya ada yang bilang gitu? Ada. Sebagian ustadz-ustadz itu bisik-bisik tetangga ketika saya mau ngadain buku kajian buku ini. Harusnya buku itu nanti dulu. Ya. Ente siapa? Saya Fauzan bilang, "Uyunasi buah nasruha." Udah layak disebar, dibacain. Dibilang, ya, kenapa? Karena takut tersinggung. Ya. Berarti jangan-jangan dia yang disinggung. Nah, harusnya gak boleh tersinggung. Kalau ini al-haq, kita kebenaran. Ya, al-haq ahaku ilayna. Ya, itu al-haq ahabu ilayna. Kebenaran lebih kita cintai dari apapun. Dari afiliasi kita, dari pendapat komunitas, pengajian kita. Kebenaran lebih kita cintai. Kalau ternyata di komunitas pengajian kita pendapatnya beda, tapi kebenaran begini, tinggalin, susah amat. Kita dulu bisa ninggalin, antum dulu kan, ya pernah tuh jadi, antum dulu apa? Newcastle United apa MU? Bisa ninggalin Newcastle United? Ya, bisa. Ya, Newcastle United apa sih? Nah, ribet amat, nasi uduk, udah nasi uduk. Bingung juga, ya udahlah, mesti sorohah apa ya. Aduh, pakai kode-kode aja gak bisa. Bisa, kita ninggalin kebatilan demi kebenaran. Kayak balikin tangan, udah gak usah mikir. Selama ini kebatilan, balik, udah gak usah. Gak usah khawatir, gak usah. Jangan khawatir. Ya, gak perlu khawatir sama siapapun. Kebanyakan teman-teman juga begitu sih. Takut dijauhin. Ya Allah, dijauhin sama siapa sih? Antum masih punya keluarga yang dekat sama antum. Dijauhin sama kayak begitu gimana sih? Belum kelar ini pelajaran akidahnya ini. Ya. Nanti belajar lagi bab khauf di usul salasah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sebagian ikhwah begitu, takut ditahdir. Yang hadir siapa? Sekumpulan kecil komunitas manusia di tengah Indonesia ini. Ya, takut ditahdir. Itu yang hadir antum di rumahnya, di RT-nya yang cingkrang dia doang sendiri. Se-RT dia sendiri berdua paling, takut ditahdir sama kayak begini. Ya Allah. Ya. Antum yang antum khawatirin, mereka itu sering dipersekusi bahkan ustadz-ustadznya. Kok kita bisa takut sama dia? Kemana itu kepala kita itu kemana? Saya heran itu. Saya sering dikritik sama asatidah, antum ntar ditahdir. Antum setuju gak? Setuju. Nah, kenapa gak kayak ada? Ya, ini maslahat. Maslahat apa? Maslahat pribadi itu mah. Ya, gak perlu khawatir. Lah harus. Gak perlu. Saya heran. Apa sih yang takut ditahdir? Ditahdir itu diapain sih? Emangnya digebukin apa? Tahdir itu beda sama hajar, hatta dihajar sekalipun. Ucapan orang sekarang, tahdir hakikatnya itu sebenarnya hajar. Ya enggak masalah. Taibara kalafikum. Wafakallahu al-jami'a. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Lil ilmin nafi'i wal amali salihi. Ya, agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan agar bisa beramal saleh. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi katabahu Shalih bin al-Fauzan al-Fauzan. Ya, beliau adalah adhu hayati kibaril ulama. Anggota hayat kibar ulama. Ya. Lihat di halaman 9. Nah, di halaman 9 ini tulisannya ini mohon maaf ini. Di buku aslinya juga seperti ini. Ya, di fotokopiannya coba lihat acak adut juga ya. Ya, di buku asli ini juga saya bacanya awal-awal nih. Nah, mesti pakai kaca pembesar. Nah. Lihat ini di halaman 9 kata pengantar dari Syekh Ar-Rajihi ya, hafizahullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Faqad a'adda wa jama'a fadilatu syekhi Ali ibn Su'ud al-Ajami. Ya, faqad a'adda. Ya, telah disusun dan mengumpulkan yang buku ini ya adalah fadilatu syekh Ali bin Su'ud al-Ajami, penulis buku ini, Bayan li Bidah Mu'asirah fil Iman. Ra'isu Mahkamati Tanfid bi Kharjin. Ya. Kepala mahkamah Pengadilan Agama di negeri Khorat Saudi Arabia, beliau telah menyusun dan mengumpulkan majmu'atan, ya, kumpulan min fatwa dari berbagai fatwa sama hati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kumpulan fatwa-fatwa Syekh bin Baz ya rahimahullah taala, wa majmu'atan min fatwa fadilati Syekh Shalih Ibn Al-Fauzan Al-Fauzan waffaqahullah. Ya, dan kumpulan fatwa-fatwa fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi ini Syekh Al-Ajami mengumpulkan fatwa-fatwa Syekh Fauzan, kemudian fatwa-fatwa Syekh Fauzan ini pun diberi kata pengantar oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Kurang apa coba gitu. Dan sama Syekh Shalih Al-Fauzan ditambahin lagi di akhir. Kurang apa coba itu. Ya. Syekh Fauzan tadi dikata pengantarnya apa? Sudah layak untuk disebarkan. Ada yang bilang jangan disebarin. Itu kemana itu pikirannya itu? Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Wa yaliha maqalun li fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan fi tahdhir min kitab Hazimatil Fikri At-Takfiri. Dan disertai juga dengan ya pendapat apa atau ucapan dari ya lontaran kalimat dari Syekh Shalih Al-Fauzan ya dalam tahdhir beliau, peringatan beliau akan bahaya dari buku Hazimatul Fikri At-Takfiri. Ya. Ya, jadi penulis buku itu Hazimatul Fikri At-Takfiri ceritanya mau membantah Ahlus Sunnah yang dia tuduh sebagai takfiri. Biasa begitu. Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Sasri itu mengatakan bahwasanya ya, di antara kekeliruan kaum Murji'ah ialah melabelkan Ahlus Sunnah dengan takfiri. Daurah kita, bukunya Syekh Sa'ad. Ya, Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Sasri. Itu, insyaAllah. Mengenai bid'ah dalam masalah iman. Ya, bid'ah-bid'ah dalam masalah iman. Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Sasri itu dua kali ke Indonesia. Nah, pernah dua kali. Dan dia mengatakan, itulah ciri khas dari kalangan Murji'ah. Melabeli Al-Sunnah sebagai takfiri. Kemudian beliau mengatakan lagi mana tadi? Ya. Wa hadhihi al-majmu'atu jama'aha asy-syekhu Ali waffaqahullah fi risalatin wahidatin. Dan kumpulan fatwa ini dikumpulkan oleh Syekh Ali waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik pada beliau dalam satu risalah. Ya. Wa qad nadartu fi hadhihi al-majmu'ati. Sungguh saya telah memperhatikan dengan teliti kumpulan fatwa ini. Watasaffahtuha, dan aku telah mentelaah. Wataammaltuha, aku telah merenungkan, mengkaji. Fawajadtuha nafi'atan kepada Syekh Ar-Rajihi. maka aku mendapati karya ini sangat bermanfaat. Fiha bayanu mu'taqadi ahli sunnati wal jamaati fil imani wal kufri, yang di dalamnya terdapat bayan, penjelasan mu'taqadi, keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah iman dan kekufuran. Wa annal imana yakunu bil qawli wal wabil fi'li wabil i'tiqadi, bahwasanya iman itu dengan, yaitu dengan apa namanya, ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, itu iman. Wa annal kufra yakunu bil qawli wabil fi'li wal i'tiqadi wabil syakki wabil rafdi wat tarki, dan bahwasanya kekufuran itu bisa dengan ucapan. Seorang mengucapkan kalimat kufur, maka dia kafir. Ya. Orang Nasrani mengatakan Allah itu bagian dari Trinitas. Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsah. Telah kafir. Ya, orang Nasrani yang mengatakan hanya karena ucapan. Ya. Baik, kul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok, mengolok-olok amalan lisan. Ya, enggak usah kalian minta udzur lagi. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Ini firman Allah di surah Taubah. Nah, kekufuran itu dengan ucapan, wabil fi'li, dengan perbuatan, ya, melakukan perbuatan kekufuran. Wabil i'tiqadi, dengan keyakinan, meyakini semua agama sama, misalkan ini kekufuran, meyakini boleh-boleh saja memberikan sesaji kepada, ya, kuburan-kuburan yang dikeramatkan ini, walaupun dia enggak melakukan tapi dimeyakini ini, maka dia kufur. Ya. Wa annal kufra yakunu mana tadi? Bisyakki, dengan keraguan, diragu hari kiamat itu ada apa enggak. Wabil rafdi, dengan menolak. Ya, dia menolak, ya, menolak, misalkan dia menolak sholat itu wajib, dia menolak syarat Islam itu wajib ditegakkan, ya. Watarki, atau meninggalkan, dia nggak meninggalkan amal semuanya, dia nggak mau beramal semuanya, dia nggak mau sholat seumur hidup dia, misalkan. Ya. Wahakada yakunu bidzanni, demikian pula kekufuran bisa dengan zon, dugaan. Wa huwa ayyu dhanna billahi dhanna su' atau dhanna su', yaitu, ya, berburuk sangka kepada Allah. Ya. Wa ayyudila al-kafirina 'alal muslimin, dan dia yudila, dia menolong orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Nah, ini juga kekufuran, ada di pembatal keislaman. Ya. Itu apa itu bacanya itu? Wa ayyuqda 'ala al-islam wa huwa dhanna wa huwa dhannul munafiqin. Ya. Kemudian, ya, dia apa namanya? Wa yaqdu, apa yaqdi itu? Ada ya-nya enggak? Tulisannya masya Allah. Saya aja buku asli nih. Yaqdu, ya. Ah, dan ini, ya, dia apa namanya, dia menyangka bahwasanya kaum muslimin diberikan keputusan kalah. Ya, dia buruk sangka kepada kaum muslimin. Inilah seperti dugaan-dugaannya kaum munafikin. Kama qala ta'ala bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minun ila ahlihim abada. Ya. Wa zina qalbuka fi qulubikum wa dhanantum dhannus saw wa kuntum qauman bura. Ya. Bahkan kalian menduga, wahai orang-orang munafik, bahwasanya rasul dan kaum mukminin itu tidak akan kembali kepada keluarga mereka dalam peperangan selamanya, kalian apa, alias kalah. Nah, ini mereka menyangka demikian terhadap kaum mukminin. Dihiasi yang demikian itu, tuduhan demikian di kalbu kalian. Ya, dan kalian menduga kepada kaum mukminin, berburuk sangka kepada kaum mukminin dengan buruk sangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Wa fi hadhil majmu'ati, maka dalam kumpulan fatwa ini terdapat bayanu madzhabil murji'ati, bayan penjelasan mazhab kaum Murji'ah. Wa annahu madhhabun batilun, bahwasanya Murji'ah mazhab yang batil. Wa humul ladina yaqulun, mereka lah yang mengatakan innal iman la yakunu illa bil qalbi, bahwasanya iman itu tidaklah melainkan hanya urusan kalbu, urusan hati. Fala yakunu bil qawli wala bil fi'li, iman itu bukan urusan ucapan maupun perbuatan. Wal kufru la yakunu illa bil qalbi, nah ini mazhab Murji'ah, bahwasanya kekufuran tidaklah melainkan hanya pada kalbu. Fala yakunu bil qawli wala bil fi'li, kekufuran bukan dengan ucapan maupun perbuatan. Fal kufru imma juhudan, fal kufru imma juhudun aw istihlalun, kata mereka kekufuran itu hanya pada juhud, menentang atau istihlal, menganggap halal, ya, menganggap halal apa yang haram, kata mereka. Ya, wa annal murji'ata ya la yukaffiruna ubadal quburi, dan bahwasanya kaum Murji'ah mereka tidak mengkafirkan para penyembah kuburan. Wala sabballahi wali rasulih, kaum Murji'ah juga tidak mengkafirkan pencela Allah dan rasulnya. Ini bahaya ya. Pencela Allah dan rasulnya bukan lagi disebut Murji'ah, kata Syekh Saleh As-Suhaimi, ulama besar kita yang ada di Madinah saat ini. Ya. Saya sudah terjemahkan itu, kita sudah terjemahkan fatwa Syekh Saleh As-Suhaimi. Ketika beliau ditanya, apakah orang yang tidak mengkafirkan ya pencela Islam, pencela Allah, pencela Rasul, ya, bisa disebut sebagai Murji'ah, murji ahli bid'ah, Murji'ah? Misalkan si A, ya, dia tidak mengkafirkan pencela Islam. Pencela Islam itu siapa sih? Misalkan sebut aja namanya, Abu Janda, Armando, ya, pengolok Islam, pencela Islam. Ini si A gak mau ngafirin. Ditanya ke Syekh Suhaimi, boleh gak kita sebut si A ini sebagai murji? Kata Syekh Suhaimi, nah tapi kalimatul murji gak cukup dia disebut murji. Enggak, balhua kafir, dia kafir. Si A ini kafir. Kesian ya, ya. Jenggotan, cingkrangan, istri cadaran, ngaku-ngaku alusunah, dia kafir. Ini siapa yang ngomong? Syekh Suhaimi. Saya udah terjemahin itu fatwanya. Dan ini ijma' ulama loh. Makanya lari dari mengkafirkan bisa jatuh ke kufur juga. Betul, mengkafirkan perkara berbahaya, tapi mengislamkan orang yang sudah harusnya kafir juga berbahaya sekali. Makanya dalam pembatal keislaman, di pembatal ketiga mah, malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahamadabahu kafara ijma'an, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mazhab mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Betul, mengkafirkan perkara berat, tapi mengislamkan orang yang kafir berat juga, bahaya. Jadi mesti saling ada talazum, keterkaitan. Hati-hati kita berbicara mengkafirkan orang lain. Jelas Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, itu mazhab Khawarij ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengkafirkan pelaku pembatal keislaman, dan itu konsekuensi tauhid di pelajaran tauhid dasar, bahkan di semisal risalah makna tauhid di usul sah. Ya. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, walal mustahzi'a, ya, dan orang-orang Murji'ah tidak mengkafirkan al mustahzi', yaitu pengolok-olok Islam. Ya. Illa idza taqada biqalbih, kecuali jika si pengolok Islam, jika si pencela Allah dan Rasul itu hanya meyakini di kalbunya. Ya. Jadi Murji'ah ini berpendapat, bisa jadi si Abu Janda itu cuma di lisan aja. Bisa jadi kalbunya dia mukmin. Dia lisan aja Fir'aun, bisa jadi kalbunya Musa. Gila. Bisa bersambung gitu dalam satu tubuh. Ya, Musa dan Fir'aun. Kacau itu. Mana lagi tadi? Wa hadza min abtalil batili, maka ini adalah termasuk di antara kebatilan yang paling batil. Bal hum kuffarun, itu kata Syekh Syarji, bahkan mereka orang-orang kafir. Kama dallat ala dzalikan nususu al-katsiratu, minal kitabi wassunnati, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas yang sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah. Kafirnya pencela Allah, pencela Rasul, pengolok-ngolok Allah dan Rasul, ini ijma ulama. Kalau ada orang zaman sekarang, oh belum tentu, penyelisihan ente gak dianggap, yang ijma ulama yang dianggap. Ya, barakallahu fikum. Ini memang banyak orang-orang yang kelewatan ya, yang kelewatan ini. Mereka ceritanya mau hati-hati terhadap kekafiran. Sampai level Abu Janda, Armando yang kalau antum punya ensiklopedia kekufuran, dari A sampai Z itu ada tuh di dua orang itu. Saya enggak berlebihan, ini bukan mubalaghah, memang begitu. Dia mau ngomong apa aja. Ngeri itu. Ya. Ada dulu ikhwah di medsos yang mengumpulkan ucapan-ucapannya Armando dan Abu Janda. Itu banyak sekali, ngeri itu. Yang dia ngeledek Allah lah, ngeledek Rasul, ngeledek Jibril lah. Ya, Jibril aja diledek sama dia. Ngeledek Islam lah. Itu baru Armando, belum Abu Janda lagi. Belum perbuatan dia lagi yang nyembah dewa juga di Bali. Itu ajib itu. Masih juga dianggap muslim gitu. Ya. Ya. Diberi uzur gitu. Ya. Diberi uzur. Yang mengkafirkan Abu Janda enggak dikasih uzur. Oh, khawarij takdir kamu. Khawarij gila benar. Subhanallah. Ya. Saya mau ajak antum berpikir. Ya ikhwan. Tadi iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Bahkan iman hilang dengan pembatal keislaman ucapan, amalan, ya, perbuatan, keraguan atau atar tadi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini demikian. Nah, sekarang nih. Mereka menganggap murjiah ini diberi uzur. Oke lah, anggap diberi ujung. Misal si Armando sebelum dia mencela Islam, rasio, skala rasio imannya 60%. Kemudian dia cela Islam. Ini pertama kali dia cela Islam. Trek. Maksiat bukan itu. Bukan. Ketaatan bukan. Bukan. Maka imannya gak bertambah, gak pula berkurang. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat berarti imannya hilang. Itu orang-orang yang beri ujung, apa pendapat mereka tentang imannya Bu? Siapa tadi? Armando kayak Abu Janda tadi contohnya. Armando itu apa? Bertambah atau berkurang? Mikir ya. Kalau dibilang bertambah, ini ketaatan dong orang dicela Islam. Kalau dibilang berkurang, ini kan bukan maksiat. Ahlussunnah wal Jamaah iman berkurang dengan maksiat. Dengan zina iman berkurang, dengan minum khamr iman berkurang, mencuri iman berkurang, dengan ghibah iman berkurang. Nah, imannya gimana dong? Kalau dia bilang hilang, sama dong kayak takfiri gitu. Dia bilang apa dong? Udah, gak dianggap gitu. Gak aci. Tahu gak aci? Gak aci. Apa sih bahasa Indonesianya gak aci? Gak sah gitu. La haula wala quwata illa billah. Itulah busuknya mazhab Jahmiyah Murji'ah. Busuk ya, ikhwan. Busuk sekali. Bingung mereka itu. Ya, bingung mereka. Dan siapa saja yang muter-muter kalimatnya, sodorin kalimat ini, dia akan kebingungan. Ya udah, imannya gimana nih? Anggaplah diberi uzur, uzur bil jahal ya udah, uzur bil jahal. Ya, anggaplah Armando enggak tahu. Iya. Sekarang imannya nih gara-gara ini nih Armando imannya bertambah atau berkurang? Bertambah enggak mungkin, berkurang ini kan bukan maksiat, ini kekufuran. Ayo, gimana imannya nih? Gak aci, udah. Enak, itu ajib itu. Minta ke mereka, kalau salap gimana nih? Ucapan salap yang terakhir ini gimana? Bingung mereka, sampai hari ini mereka bingung. Antum tanya mau siapa aja, pasti mereka bingung. Mau tanya ke syekhnya, ke ustadznya, bingung. Jangan tanya ke ikhwannya yang itunya, gak ngerti nih. Ikhwan-ikhwannya itu gak tahu apa-apa. Ke ustadznya juga bingung. Ujung-ujungnya, ya, tapi kan juga ada pendapat. Kita bukan nanya ada juga pendapat. Iman ini gimana sekarang? Kebenaran dalam masalahnya cuma satu. Fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada kebenaran. Ya, tidak ada setelah kebenaran, melainkan hanyalah kesesatan. Gak ada pendapat yang lain. Cuma satu pendapatnya. Kebenaran cuma satu, enggak ada khilaf-khilaf di sini. Kebenaran cuma satu. Kalau dianggap khilaf ada, kebenaran cuma satu. Ayo. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi ila dhalal." Tidak ada kebenaran setelah kebenaran melainkan kesesatan. Kebingungan dia. Coba antum pikir sendiri. Siapa di sini yang masih berpendapat adanya Armando itu enggak dikufurkan? Mikir-mikir coba. Mikir. Terus setelah Armando itu melakukan ucapan kekufuran, gimana status iman dia? Bertambah atau berkurang? Hilang. Sama dong. Waduh. Tapi ini dong sayang, kata dia. Bingung dia. Coba mikir. Siapa yang masih berpendapat Armando enggak kufur? Ada uzur bil jahl atau ada syubhat di kepalanya, belum terpenuhi syarat. Ada mawani, coba pikir. Allah musta'an. Lanjut lagi. Kalau enggak mampu mikir sini, lanjut di rumah aja mikirnya ya. Ntar obrolin sama istrinya. Mana lagi tadi? Wa hadhihi al-majmu'atu fiha bayanun wa idahun limadhabil murji'ati wa butlanihi. Maka majmu'ah ini, kumpulan fatwa ini, fiha di dalamnya terdapat bayanun, penjelasan, wa idahun, ya, dan penerangan yang sangat jelas, limadhabil murji'ati, akan madhab kaum murji'ah, wa butlanihi, dan kebatilan madhab mereka, wa taqrirun limu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Dan di risalah ini terdapat takrir, penetapan akan keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Ya, wa fi hadhihi al majmu'ati al kalamu ala takfiril muayyani. Dan di kumpulan foto ini terdapat ya kalam, pembahasan terkait takfir muayyan. Takfir muayyan itu pengkafiran secara person. Kayak tadi saya sebut si janda, apa? Abu Janda tadi, Armando. Itu takfir muayyan. Ya. Dan takfir muayyan adalah madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka Murji'ah mengkaburkan, oh enggak ada, hanya takfir mutlak. Abu Janda, kafirkan perbuatannya. Jangan kafirkan Abu Jandanya, kata Ustaz Murji'ah. Kafirkan perbuatannya, musyrikkan perbuatannya. Jangan engkau musyrikkan ya orangnya. Kelihatannya sih keren, padahal Jahmi. Ya. Ini ada pelacur, pezina. Pelacurkan perbuatannya, jangan pelacurkan mbaknya. Puyang-puyang gitu. Hah? Ada pemabuk, mabukkan minumannya, jangan kau pemabuk orangnya. Puyang-puyang gitu. Madzhab Murji'ah ini memang ya, benalu dalam umat. Kasihan itu. Kepedean soalnya rata-rata berat. Kita ini dapat hidayah sunnah. Hidayah irja aja yang kepedean, hidayah sunnah. Hidayah Jahmi. La ilaha illallah. Hidayah Jahmiyah. Hidayah sunnah. Hidayah sunnah ini, lihat nih penjelasan ulama. Ngakuin kan nih Syekh Shalih Fauzan, ulama Ahlussunnah. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Mana lagi tadi? Ya, wa annahu idza takallama al muayyanu, dan bahwasanya apabila muayyan, person tertentu, dia berbicara tentang keimanan, tentang pembatal keislaman, bil kufri, dengan kekufuran, au fa'ala al kufra, atau dia melakukan kekufuran yang jelas, kekufuran, wa huwa mimman la yu'dharu misluhu bil jahli, dan dia termasuk diantara orang yang tidak diberi udzur akan kejahilan. Perhatikan, orang yang diberi uzur dalam kejahilan, perhatikan, ini pada permasalahan khafi, ya, permasalahan yang samar, bukan yang zahir seperti ini. Ya, diberi uzur hanya pada ikrah, dipaksa. Ya, dijahal-jahal apa? Kata Indonesia negara Islam, jahal apa? Islam tersebar. Media informasi ada, Syekh Shalih Fauzan sering berbicara ini berkali-kali. Kata Syekh Shalih Fauzan, ilmu terjahal, sampai kapan bodoh? Sampai kapan? Ya, ilmu terjahal, sampai kapan jahal itu? Baik. Mana lagi tadi? ikhwah, ada orang yang meyakini zina halal, dia enggak dikasih udzur bil jahal. Karena ini ma'lum minaddin bidarurah. Termasuk pengetahuan dalam agama yang tidak boleh seseorang enggak tahu akan hal ini. Dia mesti tahu. Enggak boleh dia enggak tahu. Enggak bisa dia mengatakan, "Oh, saya pikir zina halal dalam Islam." Udah deh, jamak deh, jamak. Enak aja. Dirajam sama pemerintah kaum muslimin. Enggak bisa dia bilang, "Saya enggak tahu. Saya pikir boleh-boleh aja kalau suka sama suka." Enggak bisa. Ya, tetap enggak diberi uzur. Kalau dia meyakini, menurut saya zina sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Walaupun dia enggak berzina, maka dia murtad kafir. Ini ijma' ulama. Ya. Enggak boleh enggak tahu haramnya zina. Haramnya zina aja seorang enggak boleh enggak ngerti. Haramnya syirik. Haramnya pembatal keislaman yang dosanya jauh lebih besar daripada zina. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, selain syirik Allah bisa mengampuni. Kok bisa? Ya, kedudukan syirik yang jauh lebih besar dampaknya diberi uzur. Zina yang di bawahnya tidak diberi uzur. Ya, coba berpikir. Jangan cuma bilang ini kan khilaf-khilaf. Kebenaran cuma satu dalam masalah ini. Ya, kebenaran cuma satu. Mana lagi tadi? Hah? Taib. Ya, oh ya. Wa huwa mimman la yuzaru misluhu bil jahli fa innahu yakfuru bi ainihi. Maka dia kufur bi'ainihi. Secara personnya dia kufur orang tadi. Bukan mutlak tadi, tapi mu'ayyan. Kalau mutlak tadi perbuatannya kufur, orangnya belum tentu enggak. Tapi mu'ayyan perbuatannya kufur, orangnya juga kufur. Wayuh kamu alaihi bil kufri. Maka dia pun difonis, diberlakukan hukum ya dengan kekufuran. Kalau ada pemerintah Islam, maka dia dihukum mati. Kalau enggak ada pemerintah Islam ya udah diyakini aja dia kufur. Khilafan lima dzahaba ilaihi al-murji'atu. Ini tentu berbeda dengan pendapatnya kaum Murji'ah. Alladzina yukhrijunal aqwala wal a'mala an musammal imani wal kufri. Yang mereka kaum Murji'ah yukhrijun mengeluarkan al aqwal, ucapan-ucapan dan a'mal, amal-amal an musammal imani wal kufri, dari pelabelan iman dan kekufuran. Tapi kalau enggak muat sama aja tuh Pak Yudi. Nah, yang baru datang situ. No sono no. Masih bisa muat. Nah, ini bisa nih. Ya, tepadol, tepadol. Nah, ini majuan sini. Tepadol. Ya. Nah. Kalau Mas bawa orang tua yakin emang perlu di sana gitu. Karena AC bisa lecek ntar. Ya Mas Bo ya. Ya. Wa fiha bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaati. Di dalam risalah ini juga terdapat penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Annal imana yazidu wa yankusu. Bahwa iman bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa yaqwa, iman bisa kuat. Wa yad'ufu, iman pun bisa lemah. Ya. Wa bil jumlati, maka secara keseluruhan, fa hadza al majmu'u, maka kumpulan fatwa ini mufidun, sangat memberikan faedah. Berfaedah, bermanfaat li umumil muslimin, terhadap kaum muslimin secara umum. Wali syababi bil khusus, dan termasuk kepada para pemuda secara khusus. Pemuda maksudnya para tulabul ilmi. Ini para pemuda yang aki-aki di sini jangan merasa oh kan saya bukan pemuda gitu. Nah, ini maksudnya para penuntut ilmu. Kalau bapak-bapak yang udah bapak-bapak udah berumur menuntut ilmu yang nggak apa-apa, wah ini saya ini gitu, sabar gitu pak ya. Karena banyak senior-senior saya lihat di sini nih. Ya, masya Allah, Pak Ahmad ini. Ya. Teman-temannya Pak Ian. Masya Allah. Masya Allah. Antum dari Cirebon ya. Usia berapa? Oh, baru 60. Masya Allah. Semangatnya 21. Semangat 21. Mana lagi tadi? La siyama fi hadzal asri, terutama di zaman sekarang ini. Alladzi intasara fihi madzhabul murji'ati. Ya, di zaman ini yang tersebar di zaman sekarang mazhab murji'ah, fil kutubi, di berbagai kitab-kitab, warasaila, di berbagai risalah-risalah. Ya. Warasaila tawasuli. Al-hadisati warasail at-tawasul. Itu apa namanya? Sarana at-tawasuli, apa namanya? Sarana-sarana informasi modern sekarang, ya, internet, ya. Fa ansahu bi qira'ati hadza al-majmu'i. Maka aku menasihati agar dibaca kumpulan fatwa ini, wal istifadati minhu, dan mengambil faedah darinya. Wa as'alullah ayyajziya al-jami'a khairan. Dan aku memohon pada Allah agar Allah memberikan balasan kepada semuanya kebaikan. Wa ayyajziya ashabas sahmahati wal fadilati ala ma qaddamahu ma ala ma qaddamuhu wa aftau bihi. Dan aku memohon agar Allah memberikan balasan kepada fadilatul syekh, Syekh Shalal Fauzan, Syekh bin Baz, yang telah mereka atas apa yang mereka lakukan, wa aftau bihi, dan atas apa yang mereka fatwakan. Wa nasyaruhu lil apa nih? Linnas, ya tulisannya, dan menyebarkannya kepada manusia. Was'aluhu subhanah ayus an yusbita al-jami'a alal huda. Dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan semuanya di atas hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya, qalahu wa katabahu, diucapkan dan ditulis oleh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Nah, ini ulama besar kita yang ada di Mekah. Ya, murid besar dari Syekh bin Baz, Syekh Rajihi. Adapun kalau antum dengar Bang Rajihi, itu dari keluarga beliau, ya. Beliau orang kaya di Mekah. Maka buku-bukunya Syekh Rajihi itu harganya super miring. Ya. Kenapa? Karena beliau sudah, ya, mungkin biaya cetaknya lebih mahal daripada harga yang dijual, gitu. Ya. Baik. Al-Fasru al-Awwal. Halaman 11. Fi ta'rifil iman, ya, dalam pendefinisian iman, ya, wa bayani alaqatiha bil amal. Dan penjelasan akan alaqahnya, korelasinya, hubungannya dengan amal. Ya, barakallahu fikum. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Bahwasanya amal adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa yazid, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Seorang melakukan ketaatan, naik imannya. Bermaksiat, turun imannya. Melakukan pembatal keislaman, hilang imannya. Wali ahli sunnati ibaratun ukhra fi hadzal babi. Dan ahli sunnati memiliki ungkapan yang lain dalam bab ini. Wahia annal iman qawlun wa amal. Bahwasanya iman adalah qawlun wa amalun. I'tiqadnya mana? Ini biasa, ya, ulama ahli sunnah di buku antum baca Syarh Sunnah al-Muzanni, Usulus Sunnah, ya. Dan buku-buku para salaf yang mengatakan iman qaulun wa amalun. Lo i'tiqadnya mana? Sudah include, sudah termasuk. Qaulun wa amalun maksudnya qaulul lisan, qaulul qalb. Ucapan lisan, ucapan qalbu. Amalun mana jawar itunya? I'tiqadnya amalul jawarih, amalul qalb. Amal anggota badan dan amalan qalbu. Itu maksudnya. Baik. Yazidu bita'ati wa yankusu bil ma'siyati. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini fatwa dari Syekh bin Baz. Wa kiltal ibarataini sahihatun. Kedua ungkapan ini tepat, benar. Fahuwa qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya'ni qawlul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal jawarihi. Yaitu ucapan lisan, ucapan qalbu, amalan qalbu, amalan jawarih, anggota badan. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Maka iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi. wa'tiqadun bil qalbi. Maka iman itu ya adalah ucapan dengan lisan. Mana tadi? Ya, itu ya. Dan amalan dengan anggota badan dan keyakinan di kalbu. Fal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, wassalatu ya salat, wazakatu zakat, wasiyamu puasa, walhajju haji, wasairul a'mali almasyru'ati, dan segala amal-amal yang disyariatkan, kulluha a'malun khairiyatun. Semuanya adalah amal-amal kebajikan, wahiyya min syu'abil iman, dan ia adalah cabang di antara cabang-cabang keimanan. Allati yaziduha, allati yazidu biha al-imanu. Yang iman bisa bertambah dengan itu semua. Dengan tadi jihad, sholat, zakat dan semuanya. Wa yanqusu binaqsiha. Ya, dan iman bisa berkurang dengan berkurangnya amal-amal soleh tadi. Sholatnya kurang, zakatnya kurang, iman bisa berkurang. Terkhusus sholat, ini lain lagi. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Kalau sholat ditinggalkan, para ulama berbeda. Kalau ada orang yang mampu tapi enggak haji, para ulama memang tidak mengatakan dia kafir, tapi dia berdosa. Namun kalau orang enggak sholat, nah ini para ulama banyak mengatakan dia kafir, keluar dari Islam. Ya, Nabi SAW menyatakan, Alhamdulillahi bainana wa bainahumus sholat, faman tarokah faqad kafar. Siapa yang ninggalin sholat, maka dia kafir. Bainar rajul wa syirki tarku sholat, pemisah antara seorang dengan kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan sholat. Sampai Allah sebutkan, fa'intabu aqamu sholata wa atau zakata fa'ikhwankum fiddin. Kalau mereka sudah tobat dari kesyirikan, sholat, zakat, maka mereka adalah saudara kalian dari dalam agama. Umar bin Khattab mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian bagi seorang dalam Islam yang meninggalkan sholat. Ya. Abdullah bin Syaqiq dari kalangan tabi'in mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka semua berpendapat, ya. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpendapat sebuah amal apabila ditinggalkan maka pelakunya menjadi kafir selain salat saja. Kalau salat ditinggalkan lain dengan apabila zakat ditinggalkan. Kalau zakat ditinggalkan dosa besar, maka pemerintah melalui amilul zakah mengambil paksa. Kalau dia ngelawan, maka diperangi. Diperangi. Kalau diperangi diapain? Dikelitikin. Dibunuh. Ya, baru dibunuh. Di masa Abu Bakar Siddiq dibunuh mereka. Umar bin Khattab dulu sempat protes. Wah, ini Abu Bakar kok mereka kan syahadat, mereka sholat. Ya. Kok mereka diperangi? Mereka enggak mau bayar zakat dan ngotot. Kata Abu Bakar, Nabi SAW menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat, mereka sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka telah melakukannya, terhalang mereka dari diriku terhadap harta mereka, darah mereka, dan hisab mereka di sisi Allah. Dan zakat bagian dari hak la ilaha illallah. Baru Umar ngerti. Ya, baru Umar ngerti. Oh iya, Abu Bakar. Padahal Abu Bakar orangnya pendiam apa. Tapi untuk seperti ini prinsipnya luar biasa. Dan Umar banyak takut sama Abu Bakar. Umar ketika Rasulullah SAW wafat, Umar marah, siapa yang bilang Nabi wafat, diancam sama Umar, bakal didar, pukul. Tapi giliran Abu Bakar yang khutbah, diam Umar. Ya, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun ila yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Baru diam Om Umar. Siapa yang beribadah pada Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah mah hidup enggak pernah mati. Baru Umar sadar. Oh iya. Nah ini Abu Bakar pemahamannya luar biasa. Mana lagi tadi? Ya. Wa yanqusu binaqsiha inda ahlussunnah wal jamaah. Nah, iman bisa berkurang dengan kurangnya amal tadi menurut ahlussunnah wal jamaah. Wa hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atba'uhum wa bil ihsan, dan pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Fa hadza ta'riful imani, maka inilah definisi iman. Kama dzakara Ibnu Bazin, sebagaimana disebutkan ini oleh Syekh bin Baz. Wa fihi bayanu annal amala ruknun min arkanil imani as-salasati al-madzkurati. Dan di dalamnya juga terdapat bayan penjelasan bahwasanya amal adalah rukun di antara tiga rukun iman yang disebutkan tadi. Ya. Maksudnya iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, bukan rukun iman dalam hadis Jibril. Itu lain lagi. Qala Syekh Al-Fauzan, lihat halaman 12. Hafizahullah. Ma'a baqiyati a'da'i lajnah fi bayani qaulil murji'ati. Ya. Syekh Al-Fauzan berkata bersama para anggota lajnah da'imah yang lainnya dalam penjelasan ucapan kaum murji'ah. Al-murji'atu alladzina yukhrijuna al-a'mala an musammal iman. Murji'ah, ya, mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amal dari label iman, dari penamaan iman. Wa yaqulun, mereka menyatakan, al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi. Iman hanya membenarkan di kalbu. Ini madhabnya Asy'ariyah. Ya, au tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani faqat, atau iman hanya cukup, ya, dengan membenarkan di kalbu, mengucapkan di lisan. Ini madhabnya Murji'atul Fuqaha, madhab Hanafi, madhab fikih Hanafi. Wa ammal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat. Dan bahwasanya amal menurut mereka Murji'ah, ini Murji'ah yang lain lagi kontemporer, hanya syarat kesempurnaan fihi, yaitu fil iman. Syarat kesempurnaan iman faqat saja, ya. Walaisat minhu, dan amal bukan bagian dari iman menurut Murji'ah. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi, siapa yang membenarkan dengan kalbunya, wa nataqa bilisanihi, mengucapkan dengan lisannya, fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka ia adalah seorang yang mukmin yang sempurna imannya menurut mereka. Menurut siapa ini? Murji'ah. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramati, walaupun dia melakukan apa yang dia telah lakukan dari berupa meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan hal-hal yang diharamkan, wa yastahiqqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qattu, ya, dan dia berhak mendapatkan surga walaupun dia tidak beramal kebaikan sedikit pun. Nah, ini mazhab siapa? Murji'ah. Kata Syekh Al-Fauzan, walazim dalika ala dalika dolali lawazimu batilatun, maka konsekuensinya dari kesesatan ini adalah berbagai konsekuensi-konsekuensi yang batil, ya, berbagai konsekuensi yang batil. Minha diantaranya hasrul kufri bi kufrit takzibi wastihlalil qalbi, diantaranya hasrul kufri, membatasi kekufuran dengan kekufuran takzib saja, mendustakan, ya. Jadi contoh tadi si Armando tadi, ya, berarti oh Armando itu enggak kafir. Coba sampai dia mendustakan dulu, Armando kamu itu ngomong apa sih, ya, begini begitu. Kamu mendustakan enggak apa yang kamu ucapkan, ya, mendustakan enggak firman Allah ini. Enggak, saya percaya, cuman saya iseng aja ucap seperti itu. Oh berarti kamu enggak kafir, Armando. Ini menurut siapa? Murji'ah. Ini konsekuensinya begitu. Wastihlalul qalbi, dan penghalalan di kalbu. Ya, Armando memangnya kamu yakini yang kamu ucapkan itu boleh? Enggak, hati saya enggak meyakini, enggak boleh. Oh, berarti kamu diuzur. Nah, ini diantara konsekuensi mazhab Murji'ah, batil sekali. Ya, nanti ada orang Nasrani datang ke gereja, kamu yakin akan kekufuran? Enggak sih, saya enggak mengalah, cuman saya senang aja Natalan ini, Paskah. Doa sama Yesus. Kamu yakin? Enggak, hati saya mengharamkan. Oh, kamu mukmin. Teruskan, teruskan. Subhanallah. Ini mazhab gila, ini mazhab ini, ya. Mazhab Murji'ah. Ya. Wala syakka anna hadza qaulun batilun wa dhalalun mubinun, dan enggak diragukan ini adalah pendapat yang batil, kesesatan yang nyata. Mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaati salafan wa khalafan, dan ini menyelisih Al-Qur'an sunnah dan yang telah diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah, baik salafan terdahulu maupun khalafan maupun yang belakangan. Ahlus sunnah dari dulu sampai sekarang sama. Wa anna hadha yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi, madzhab Murji'ah ini membuka pintu untuk orang-orang buruk dan orang-orang rusak linjilali minaddin, untuk menghancurkan agama. Wa adami taqayyudi bil awamiri wa nawahi, dan tidak adanya ketaatan ya terhadap perintah-perintah dan larangan. Semua dilanggar. Ada orang berzina, yang penting hati saya mendustakan apa yang saya lakukan. Minum khamr, yang penting hatinya. Ada orang telanjang, yang penting hatinya. Buat apa berjilbab tapi hatinya tidak dijilbabi? Mbak-mbak Murjiah. Nah, kan begitu. Ini mazhab Murjiah bukan? Iya. Mana lagi tadi? Ya. Wal khaufi wal khasyati min Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada lagi takut, enggak ada lagi khasyah, enggak ada lagi rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Udah. Yang penting hatinya. Mau minum khamr, makan riba, yang penting hatinya. Mau enggak pakai jilbab, yang penting hatinya. Ya. Mereka bahkan nanti mereka bisa mencela orang yang multazim, berkomitmen dalam agama. Wah, buat apa cadaran? Hatinya rusak. Buat apa jenggot? Hatinya rusak. Buat apa sholat? Hatinya rusak. Subhanallah. Ya, udah terjadi belum? Udah. Ya. Qala Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, amal murjiatul ladina yusammuna. Ya, murjiatan. Adapun murjiah yang mereka disebut, ya, alladina yusammuna murjiatan, yang mereka disebut sebagai murjiah, humul murji'atul ladina lam yudkhilu al-amala fil iman. Intaha min kalam Syekh Ibn Baz. Ya, mereka adalah murji'ah yang mereka tidak memasukkan amal dalam iman. Jadi mau amal buruk ke mau apa ke udahlah enggak masuk. Imannya tetap stabil. Wa mimma taqaddama, maka berdasarkan pembahasan yang sudah lewat ini, alimta, maka Anda berarti sudah mengetahui ya sahibas sunnah wa ahlus sunnah. Qaula ahli sunnati fi ta'rifil iman. Bagaimana qaul pendapat ahli sunnah dalam definisi iman. Wa alaqatal amali bil iman, dan apa korelasi amal dengan keimanan. Fahzar, maka hati-hatilah. Ra'akallah, semoga Allah menjaga Anda. Min aqwalil murjiati, dari pendapat-pendapat yang murjiah. Allati asasuha, yang asasnya adalah ikhrajul amali an musamma wa ta'rifil iman. Ya, yang asasnya adalah mengeluarkan amal dari penamaan dan pendefinisian iman. Allati hadzara minha ulama'una, yang telah ditahdir, diberikan peringatan oleh para ulama kita. Wa'lam, dan ketahuilah, anna kulla mas'alatin minal masaili allati minal masaili al-atiyati fi hadzal kitabi khilaful murji'ati. Dan ketahuilah bahwa setiap permasalahan dari permasalahan-permasalahan berikut fi hadzal kitab, di kitab ini, itu semuanya khilaful murji'ati. Semuanya ini berbeda dengan murji'ah fiha, maka di dalam pembahas kitab ini, ya, li ahli sunnati mabniyun ala ikhrajil amal. Ya, bagi ahli sunnah mengenai iman ini dibangun di atas amal. Ya, Pak, pendapatnya ahli sunnah ini dibangun di atas bahwasanya ala ikhrajil amal, pendapatnya siapa? Murji'ah. Ya, di dalam ini juga terdapat penjelasan bahwasanya murji'ah mengeluarkan amal dari pelebaran iman, wa anal kufra la yakunu illa bi'tiqadin, dan kekufuran tidaklah terjadi melainkan dengan keyakinan. Taip, sesi pertama selesai, sudah masuk 12 halaman. Buku ini hanya berapa halaman? 61 ya. Kita break ada sedikit cemilan dan kopian ya. Ada enggak bibit kopi bit? Ada kopi sasetan. Itu di situ ada. Silakan. Hah? Iya, silakan. Kita istirahat 10 sampai 15 menit. Insyaallah nanti kita lanjut lagi sesi kedua di halaman 13. Wabillahi taufik wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Gracias.